Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, salah satu faktor kuat yang membuat kasus mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin jadi begitu runyam bagi Partai Demokrat dan juga segenap lapisan masyarakat adalah posisi Muhammad Nasaruddin sebagai bendahara umum. Untuk membahas mengapa posisi bendahara menjadi begitu penting dalam kasus ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat kasus Muhammad Nasaruddin adalah kunci dari kotak Pandora atas kemelut yang menimpa Partai Demokrat. Apa pendapat Bapak? Ya iyalah, gimana bendahara umum loh. Bukan kasir loh dia tuh. Lantas mengapa posisi bendahara jadi begitu penting, Pak Her? Nah, apa? Biasanya kan partai itu, atau organisasi lah pada umumnya. Saya juga pegang organisasi di kayak di karate gitu kan. Kita ada bendahara itu memegang uang cash, itu jenis pertama uang cash yang dipakai untuk operasional hari-hari. Yang kedua, rekening koran di mana ada cek yang cukup tanda tangan bendahara saja. Yang ketiga, itu biasanya bendahara dengan sekjen untuk operasional. Nah, yang keempat itu bendahara dengan sekjen dan dengan ketua umum. Itu kalau countersign, dua tanda tangan, satu nggak tanda tangan, nggak bisa keluar duitnya. Nah, kalau tiga tanda tangan umumnya itu, dua tanda tangan bisa mengeluarkan dari tiga tanda tangan yang harus. Gitu kan? Ini siapa saja yang tanda tangan, yang pasti sekjen, ketua, sama bendahara itu salah satu atau dua-duanya. Ini kan yang repot. Yang repot kan ini gitu. Kasusnya Nazar ini. Orang hanya bilang, oh dia korupsi, dia ini kan tidak. Nah, kalau nanti keluar apa angka itu kan orang dalam posisi seperti ini, wacana publik itu berpihak pada Nazaruddin. Misalnya Anas ngomong, oh saya tidak terlibat, oh omongannya itu salah, gitu ya. Tapi Nazaruddin bilang, oh benar, gitu. Publik lebih percaya Nazaruddin daripada Anas. Meskipun publik akan menyalahkan Nazaruddin. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.